Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, alhamdulillah kembali di sore hari ini, hari Kamis 9 Zulhijjah 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita beri kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rangkaian dari kegiatan daurah kita yaitu pembahasan usulman fil Qur'ani was sunnah, yaitu membahas tentang pokok dasar keimanan dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan lalu telah kita berbincang tentang perkara-perkara yaitu yang berkenaan dengan hal-hal yang akan merusak nilai-nilai tauhid kita. Hal-hal yang akan merusak nilai tauhid kita. Kemudian ya juga setelah kita jelaskan sekilas tentang tawassul, kemudian ghulu fiddin, salah satu hal yang banyak menjatuhkan orang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita berbicara tentang yaitu kesyirikan, kufur dan macam-macamnya. Ya, kekufuran dan macam-macamnya. Nah, hal ini untuk sangat penting ya. Sebelum kita sudah menjelaskan tentang apa itu tauhid, uluhiyah. Ya, dan kita sudah jelaskan apa tauhid ini, bahwa para rasul dan nabi. Kemudian sempatannya adalah apa pula kesyirikan itu pas oleh para anbiya dan para rasul yang terdapat di tengah-tengah umat mereka. Kenapa harus kita mengenal tentang kesyirikan kufuran? Tidakkah cukup kita hanya belajar tentang tauhid saja? Kan gitu ya. Kan ada orang bertanya mungkin, kenapa harus kita menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan, pembagiannya? Kan kesyirikan itu keburukan, kenapa harus pelajari? Kan gitu ya. Bisa saja orang berbicara demikian. Kenapa kesyirikan harus pelajari? Kesyirikan itu harus ditinggalkan, kok dipelajari gitu. Bukan maksudnya mempelajari tapi mengenalnya agar kita terhindar. Jadi tujuan mempelajari kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan, kemudian media-media yang bawa pada kesyirikan, kemudian juga kekufuran, apa saja bentuk dan bagiannya, kemudian juga hal-hal yang merupakan sebuah kekufuran, itu harus kita kenal supaya kita bisa meninggalkannya. Bagaimana seseorang bisa menghindari sesuatu dan tidak terkenal sesuatu yang mau dihindari itu? Ini pernah saya contohkan dalam beberapa kesempatan, diantaranya ya, semua orang pasti tahu kalau harimau atau singa itu adalah binatang buas, yang bila seseorang ya mendekat akan diterkamnya, akan dimakannya, akan dicabik-cabiknya, kan gitu. Kemudian kira semua manusia tahu, semua orang, hatta musyrikin pun tahu kalau syirikan itu adalah tempatnya neraka, makanya mereka tidak mengaku sebagai orang berbuat syirik. Mana ada seseorang melakukan syirik mengaku dia melakukan kesyirikan. Demikian pula orang yang melakukan bid'ah, maka dia mana mengaku dia adalah sebagai orang yang mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Dan ini begitu. Jadi maka penting kita mengenal apa bentuk-bentuk kesyirikan itu. Kalau kita tidak kenal, maka kita akan terjerumus ke dalamnya karena tidak tahu sesuatu yang harus kita hindari, kan gitu. Contohnya tadi singa dan harimau, seseorang tidak kenal singa harimau, tapi dia hanya mendengar singa dan harimau itu adalah singa dan harimau itu adalah binatang buas yang menerkam orang yang dekat dengannya, umpamanya, ya. Maka jika dia tidak kenal, pada suatu kesempatan, umpamanya dia masuk ke dalam hutan atau berada di sebuah rimba, ya, suatu tempat, umpamanya tiba-tiba keluar seekor singa atau harimau dari balik-balik belukar pohon yang besar, maunya malah kalau dia tidak tahu ciri-ciri singa, ciri-ciri harimau, dia akan kira ini sangat makjub kesalai, kayak mirip kucing anggora gitu kan, dia kira itu adalah kucing anggora, ya. Bisa-bisa dia setelah mendekat diterkam kepalanya karena dia tidak tahu itu adalah singa, karena dia tidak tahu apa itu adalah harimau. Cuman dia dengar kalau harimau pasti nerekam orang, singa pasti nerekam orang, dia ngar itu. Nah, semua orang tahu juga syirik tempatnya di neraka. Syirik itu sangat berbahaya, syirik itu sebuah hal yang membawa kekufuran, syirik itu satu hal yang harus dihindari, semua orang tahu. Tapi kenapa kok ada orang jatuh kesyirikan? Karena itu tadi, dia tidak mengenal apa itu kesyirikan itu dan tidak tahu media-media atau perbuatan-perbuatan, sikap-sikap, tingkah laku, perkataan yang itu merupakan kesyirikan. Maka perlu belajar biar kita menghindari, bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kita amalkan, tapi untuk kita waspadai. Nah, jika ada orang melakukan, kita bisa menjelaskan. Jadi tujuannya untuk mengenal kesyirikan itu bukan untuk dilakukan, tapi adalah untuk menghindari. Ya, maka oleh sebab itu dalilnya Ustaz, Allah Subhanahu wa taala kisahkan Al-Qur'an menyebutkan dalam firman-Nya wa kadzalika nufassil ayati walitastabina sabil mujrimin. Ya, demikian kami jelaskan, rincikan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, walitastabina sabil mujrimin, agar jelasin jalan orang-orang yang berdosa. Loh, kenapa Allah menjelaskan jalan orang berdosa? Yaitu untuk dihindari. Ya, Allah menjelaskan ini jalan kemusyrikan, jalan kedosaan, jalan berbuat maksiat, jalan-jalan bawa kepada neraka, dijelaskan agar dihindari. Demikian pula Huzaifah al-Yamani bertanya kepada Rasulullah SAW, kana nasi yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluna syari makhafata idrikani, dalam riwayat lain makhafata an aqa fihi. Di mana para sahabat Rasulullah SAW sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang baik saja, amal yang utama, ya kan, berbagai doa yang utama, terusnya bertanya tentang hal-hal kebaikan. Lalu kata Hudzaifah, saya justru bertanya tentang hal yang buruk. Kenapa dia bertanya? Disebutkan alasannya, makhafata an aqa fi atau makhafata adrikani. Saya takut akan terjerumus ke dalam keburukan itu kalau kita tidak tahu. Maka hal-hal yang buruk perlu kenal agar kita selamat. Hal-hal yang buruk perlu kita kenal agar kita tidak terpengaruh oleh orang yang melakukannya, agar kita bisa menyelamatkan orang lain dan terjerumus ke dalamnya. Ya. Kalau orang tidak tahu tentang ciri-ciri narkoba, efek narkoba, dia akan berbahaya. Ya. Maka perlu mengenal ciri-ciri kesyirikan, apa saja bahayanya. Semakin kenal bahaya, kita akan semakin waspada. Maka kalau kita tidak kenal bahaya syirik, maka orang tidak waspada. Maka kadang-kadang dia malah merasa, saya tidak akan pernah jatuh kesyirikan, karena dia sudah merapa, pas dirinya sudah mantap sekali imannya gitu kan. Maka orang-orang yang merasa tidak akan jatuh kepada kesyirikan, itu awal akan menyebabkannya jatuh kepada kesyirikan, karena dia tidak akan pernah berhati-hati. Ibarat orang pemanya yang yakin dalam sebuah jalan, dia tidak pernah terjatuh, dia tidak pernah terjerembab, maka dia akan tidak akan hati-hati. Tapi kalau orang ya mewaspadai bahaya, dia akan selalu hati-hati, ya selalu waspada dia. Maka disinilah pentingnya kita untuk mengenal kesyirikan dan bagian-bagiannya, bentuk-bentuk, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Maka betul banyak sekali Al-Quran menjelaskan tentang perkataan, perbuatan orang musyrikin, balasan yang diberikan kepada mereka, kehancuran yang mereka alami, baik di dunia pun di akhirat kelak. Ya, itu tujuannya apa? Agar kita benar-benar waspada, benar-benar hati-hati, benar-benar ya konsentrasi untuk menghindari kesyirikan itu. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah berbicara mengatakan, innama tunqadu ural Islam ruwatan ura idza nasya'al Islam malam ya'rifil jahiliyah. Ya. Oh, man la ya'riful jahiliyah. Oh, man la ya'riful jahiliyah, oh man lam ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ya, ikatan Islam itu akan terbuka sedikit demi sedikit, buhul demi buhul, ya, apabila nasya'al Islami, yaitu generasi yang hidup dengan Islam ini tidak mengenal kejahiliaan. Maksudnya apa? Ya, kalau tidak kenal jahiliyah akan jatuh ke dalam perbuatan perkataan orang-orang jahiliyah. Maka dengan saya berasur-asur, kata Umar bin Khattab, nilai-nilai keislaman akan hilang dalam kehidupannya. Justru nilai-nilai kejahiliaan yang banyak ya muncul dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu tadi kita jelaskan Al-Qur'an penuh dengan ayat menjelaskan kesyirikan dan kekufuran dan memperingatkan untuk tidak terjerumus ke dalamnya, dan menjelaskan juga balasan yang akan diterima oleh orang yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhir kelak. Dan tujuan utama dari Al-Quran Karim dan Sunnah yang mulia adalah untuk menjelaskan ya jalan-jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Jalan baik untuk diikuti, jalan buruk untuk dihindari. Wa kadzalika nufassil ayati walitastabina sabil mujrimin. Surah Al-An'am ayat 55. Ya, demikian kata Allah, kami jelaskan ayat-ayat agar terjelas, agar terangnya jalan-jalan orang yang berdosa, jalan-jalan orang yang durhaka. Nah, itu jadi alasan kenapa harus jelaskan juga kesyirikan kepada umat. Karena tidak akan pernah sempurna orang selamat dari kesyirikan kalau dia tidak kenal kesyirikan. Syirik itu banyak sekali bentuk dan macamnya. Maka kita akan mencoba mengenal hal-hal seperti itu. Ya, hal mengenal kesyirikan untuk dihindari agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut. Baik. Para nabi betapa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari kesyirikan seperti Nabi Ibrahim. Wajunubni wa bani na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkanlah aku dan anak keluargaku dari menyembah berhala. Nah, kalau kita baca, kok Nabi saja cemas terhadap keluarganya? Kita pernah cemas enggak terhadap keluarga kita? Hah? Nabi Ibrahim saja cemas terhadap dirinya dan keluarganya. Lalu kita pernah enggak merasa cemas terhadap kesyirikan dari diri kita dan keluarga kita? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan. Kita cemas biasanya apa? Anak kita enggak makan. Cemas anak kita tidak minum. Cemas kita tidak memberi baju baru. Ya, seluruhnya, hal-hal dunia banyak kita cemaskan. Tapi masalah kesyirikan pernah kita cemaskan anak kita terjumpa ke dalamnya. Ya. Subhanallah, ini bentuk bagaimana perlu kita perbaiki pikir kita, persepsi kita tentang kesyirikan ini. Itu hal yang sangat bahaya sekali bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Baik, Nabi kita aja juga berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan beliau dari kesyirikan. Ya Allah mani astar a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lam. Astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu agar aku tidak untuk aku tidak terjatuhkan kesyirikan. Dan aku mohon ampunanmu kalau aku sudah pernah terjerumus ke dalam tanpa disadari. Nah, itu sedikit pentingnya mengenal kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Macam-macamnya. Kita masuk poin kedua. Apa definisi syirik itu? Apa definisi syirik? Ya, apa itu syirik? Ya. Syirik dalam etimologi dalam secara bahasa itu adalah menyamakan dua hal yang harus disamakan. Ada dua sesuatu ya, menyamakannya dalam berapa sisi umpamanya. Itu tasyrik ya, menyamakan. Taswiyah baina syai'ain, menyamakan dari dua hal. Nah, dalam definisi syar'i ada dua pengertian, ada pengertian umum, ada pengertian khusus. Pengertian umum adalah syirik dalam pembagian tauhid yang tiga. Pembagian tauhid yang tiga. Ya, pembagian tauhid yang tiga, syirik dalam tauhid rububiyah, syirik dalam tauhid asma sifat, syirik dalam tauhid uluhiyah. Yang khususnya adalah yaitu ibadah ghairillah ma'allah. Itu menggabungkan antara ibadah kepada Allah dengan selainnya. Itu syirik, syirik dalam khusus ibadah. Dan para umumnya dalil-dalil kesyirikan itu lebih fokus kepada masalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Baik. Jadi makna umum adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tiga macam, yaitu dalam sisi ru'yanya Allah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat rububiyahnya. Seperti menibahkan sesuatu kepada selain Allah. Baik itu seperti penciptaan, yang memberi rezeki, yang mengadakan, yang mematikan, dan yang mengatur untuk segala alam ini. Kalau ada yang mengatakan ada yang menciptakan atau memberi rezeki atau memberikan mengadakan sesuatu atau menghidupkan, mematikan ada selain Allah atau mengatur alam selain Allah, sungguh itu jatuh ke dalam kesyirikan dalam bagian sifat rububiyah Allah SWT. Kalau Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Fatir ayat 3, hal min khaliqin ghairullah yarzuqu minas samai wal ardi. Adakah pencipta selain Allah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Sebetulnya Allah bertanya sini. Siapa yang memberi kalian rezeki? Allah. Ada selain Allah yang memberi kalian rezeki? Tidak. Temukan apa kalian sembah selain Allah? Maka ala ilaha illahu. Maka dia datanglah setelah la ilahu. Tiada berhak kalian sembah kecuali dia. Kenapa tidak ada pencipta selain dia memberi kita rezeki dari langit dan bumi? Fa anna tufakun. Kenapa kalian masih juga berpaling? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kalian sih meninggalkan ya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Yang kedua adalah syirik dalam tauhid asma sifat, dalam pembagian nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan selain dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya, sesuatu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah dan itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga adalah syirik dalam tauhid uluhiyah atau dalam uluhiyah, sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu kekhususan uluhiyah Allah, seperti salatkah, puasakah, doakah, beristighosa, menyembelih, bernazar dan lain sebagainya. Ya. Maka Allah sebutkan contoh orang-orang yang syirik tauhid mahabbah. Wa min nas man takhudhu min dunillahi andana yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu tandingan yang mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini menyamakan. Menyamakan rasa cinta ada sama dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasan. Al-mahabbah itu ada tiga macam, mahabbah tabi'iyah, mahabbatul ibadah, wa mahabbah syirkiyah. Mahabbah tabi'iyah cinta anak, cinta istri tabi'iyah namanya. Cinta ibadah adalah mengikhlaskan segala bentuk nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika disyirikkan maka itu syirk, mahabbah syirkiyah. Mahabbah yang telah membawa pada kesyirikan. Baik. Jadi itu menyamakan, ya menyamakan, ya yang menjadi hak Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala, khusifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makna yang khusus adalah yaitu mengambil bagi Allah tandingan yang dia berdoa kepada tandingan itu seperti berdoa kepada Allah, meminta kepadanya seperti meminta kepada Allah, memohon syafaat kepadanya seperti meminta kepada Allah, dan berharap kepada sesuatu itu seperti dia berharap kepada Allah. Ya. Atau dia mencintainya seperti mencintai Allah. Inilah makna yang mutabadir, yang selalu pertama dipahami dalam kalimat-kalimat syirik. Apabila kalimat syirik itu utliqat fil Quran wa sunnah. Apabila diitlakkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Baik, jadi makna syirik itu adalah yaitu mensekutukan Allah dalam segala rangkaian bentuk ibadah. Itu lebih secara umum itlaknya Al-Quran kepada makna tauhid atau makna syirik dalam tauhid uluhiyah. Baik, dalil-dalil tentang orang berbuat syirik banyak sekali, ya banyak sekali sebetulnya dalil-dalil. Wa'budullah wa tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah, jangan bersekutukan Allah. Ya, inna ma yusyriku bihi faqad harama lahu al-jannah. Semua yang orang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya atasnya surga. Nah, ini bahaya-bahaya syirik sekarang. Kita akan bicarakan tentang bahaya syirik dan ya, dalil-dalil yang mencela kesyirikan dan menerangkan tentang bahaya kesyirikan. Kalau orang tahu bahaya, kira-kira mau dekat. Ya kan? Makanya kita kalau ingin tahu mengenal satu bahaya, kita akan menjauhinya. Kita menyusun, kita tahu bahayanya akan semakin kuat kita untuk menjauhi sesuatu itu. Ya, kalau kita tahu sesuatu bahayanya kecil, menganggap hal yang biasa, maka kita akan tidak terlalu waspada. Tapi kalau kita tahu ini bahayanya adalah pemain suatu makanan punya, ini juga akan naikkan kolesterol, naik darah tinggi, ya, kemudian ginjal, kemudian macam-macam hal yang akan ditimbulkan oleh bahaya memakan suku seperti itu, maka orang akan sangat lebih cepat menghindarinya. Bahkan melihatnya saja mungkin enggak mau, gitu ya. Nah, itu maka Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW dalam sunnahnya menjelaskan bahaya kesyirikan itu. Untuk apa? Untuk memperingatkan kepada umat manusia, jika kalian terjatuh pada syirik, maka yang akan menimpa kalian adalah bahaya-bahaya ini. Maka inilah yang akan menimpa kalian, kalian jatuh ke dalam kesyirikan itu. Maka bahaya-bahaya inilah ancaman bagi orang pelaku kesyirikan. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Agar kita takut jatuh ke dalam kesyirikan, agar kita ya benar-benar waspada dengan kesyirikan itu, agar tidak menimpa kita bahaya-bahaya yang terdapat dalam jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Baik. Banyak sekali dalil-dalil sebetulnya yang menyebutkan tentang bahaya kesyirikan dan bahaya pelakunya baik dunia pun di akhirat kelak. Dan celaan dari dalil-dalil terhadap perbuatan syirik, ya. Pertama adalah orang yang berbuat syirik tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak rindu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Tiada yang dapat harapkan dari segala kelemahan kita, kekurangan kita kecuali hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan maka dia tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Jika dia mati dan tidak bertobat dari kesyirikan. Adapun orang pernah syirik kemudian tobat lalu meninggal, itu tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat dalam surah An-Nisa ayat 48 itu, ya innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala mengampuni selain itu bagi orang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang yang ketika dia berbuat syirik lalu tidak pernah bertobat dari kesyirikan lalu mati, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kesyirikannya. Artinya dia apa? Kekal dalam neraka. Baik. Terus maksudnya ampunan bagi orang tidak syirik itu apa? Seandainya seseorang ketika meninggal dia membawa dosa tapi selain syirik, maka dia punya peluang dosa-dosanya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jika dia diazab neraka sesuai dengan ukuran dosanya, namun dia pasti keluar dari neraka. Tapi kalau orang yang membuat syirik enggak akan pernah dapat ampunan, enggak akan pernah keluar dari neraka. Maka firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah itu jelas sekali, ya, innahu may syirik billahi faqad harama alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin mansar. Sesungguhnya siapa yang membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menjadi penolong orang-orang yang berbuat syirik itu nanti kelak di akhirat kelak. Putus sudah tali hubungan antara saudara dan kerabat, ya, di akhirat kelak jika seseorang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Maka inilah menunjukkan pentingnya kita waspada, yaitu pertama tadi tidak mendapat ampunan terhadap dosa-dosanya, yang kedua adalah dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, maka ya benar ada dalam hadis qudsi Allah katakan, ya, "Law ataitani bi qurabil ad khataaya, tsumma lakin la tushki bi syai'an la ataitu bi qurabiha maghfirah, la ataitu ka qurabiha maghfiratan." Wahai Adam, seandainya engkau menghadapku penuh dengan dosa sebumi, membawa dosa sepenuh bumi ini, menghadapku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau menghadap tanpa ada membuat melakukan kesyirikan, kata Allah, aku akan datangkan keampunan untukmu sepenuh bumi juga. Ini bukan berarti, ya, bahwa gampang-gampang dan membuat dosa, cuman orang-orang berjatuh membuat dosa, dia tidak akan kekal dalam azab jika dia tidak berbuat kesyirikan. Tapi dengan pula ada orang berkata, ya, penting kan dapat ampunan tidak berbuat syirik lalu berbuat dosa, ya, karena akan berharap kalau tidak syirik akan dapat ampunan. Siapa yang bisa menahan sebentar saja ketika didekatkan api, ya, di dunia ini ke telunjuknya? Enggak ada yang tahan, jangankan satu menit, ya, sebentar saja didekatkan ke lilin saja tangan kita sudah begitu sakit dan panasnya ketika ditaruh di api, ya. Dan sedangkan api neraka itu berapa? 70 kali lipat panasnya api di dunia ini. Siapa yang kuat? Ya, api dunia saja kelihat gunung letusan api yang itu menyemburkan api sekian kilometer dari debu yang ada di atas itu membuat hangus benda-benda yang ada di bawahnya. Itu enggak ada bandingannya dengan panasnya api neraka. Ya, api yang terpanas di dunia ini itu 70 kali lipat dibanding panasnya api neraka. Bayangkan. Ya, api di dunia juga bertaruh-taruh kan, api yang untuk ngelas itu lebih panas, lebih kencang lah itu. Ya, bermacam-macam. Tetapi api yang terpanas di dunia ini itu dibanding dengan panas api neraka 70 kali lipat panasnya api di dunia. Siapa yang kuat? Jadi bukan pura nanti kita bermurah-murah dalam buat maksiat, ya. Baik. Kemudian kesyirikan itu merupakan sebuah kezaliman yang sangat luar biasa. Berapa tidak akan zalim? Zalimnya kepada siapa? Kepada Allah SWT. Apa itu zulm? Apa itu kezaliman? Kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memberikan hak bukan pada pemilik. Ibadah milik Allah diberikan kepada sana Allah. Kalau orang kepada Allah saja berani zalim, tentu kepada manusia pasti juga agak lebih zalim lagi dia. Allah saja dibuat dizaliminya, diambil hak Allah, diberikan kepada sana Allah SWT. Maka oleh sebab itu dalam surat Luqman Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna syirka ladzulmun adzim. Kesyirikan itu kezaliman yang dahsyat sekali, yang amat besar. Ya, ini wasiat Luqman kepada anak, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik pada Allah, karena kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Jadi tidak, kalau kita sekarang melihat orang berbuat zalim atau pemimpin buat zalim pada rakyatnya, kita begitu cercanya, mencinya, ya, marah. Bagaimana dengan orang buat syirik kepada Allah? Orang yang menzalimi Allah SWT, yaitu mengambil hak Allah dan berikan kepada selain Allah SWT. Yang ketiga adalah, bahaya syirikan itu adalah akan menyebabkan, yaitu membatalkan semua amalan-amalan yang melakukannya. Di dunia banyak bersedekah, sering sholat sunnah, sering sholat wajib, berbaik, berwali, dan segala amal kebaikan dilakukan. Tetapi bila amal itu dinodai oleh nilai kesyirikan, hapuslah bagaikan debu berterbangan, tidak akan ada dapat apa-apa pelakunya karena akhirat kelak. Ini bahaya kalau orang apa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Maka Allah katakan dalam firman, wa qadimna ila ma amilu amalin faj'alnu haba'an mathura. Kami perlihatkan dari amalan yang mereka lakukan, ya, itu di dunia kata Allah, lalu kami jadikan amal-amalnya dia, ya, menjadi debu yang berterbangan. Enggak satu pun dapat dia ambil. Tidak ada satu pun yang dapat dia nikmati dari kepayahan al-soleh yang dia lakukan di dunia. Karena apa? Karena terjerumus ke dalam nilai kesyirikan. Maka kita kata, kalau seandainya seorang beramal soleh ini, semenjak berumur 15 tahun, balik dia, sampai umur 65 tahun. Kemudian, dalam usia itu panjangnya, dia hanya syirik 5 menit saja. Gimana itu? Ya. Amal yang tadi 60 tahun atau 50 tahun, atau terindimurnya 65 tahun, dia mulai beribadah itu 15 tahun, berarti 50 tahun dari apapun amal solehnya tadi menjadi hapus, tidak ada artinya. Nah, kita katakan kalau seandainya orang berumur 65 tahun, kemudian dalam umur 64 tahun, 11 bulan, 29 hari, 11 jam, 6 54 detik atau 55 detik, syirik 5 detik saja, batal semua amalannya. Kerugi besar. Itu bahaya kesyirikan. Nah, maka kita harus waspada. Kita tahu bagaimana fatalnya berbuat syirik itu terhadap dan bahayanya terhadap amal-amal kita. Maka kita akan perlu, kalau seandainya seorang yang memiliki suatu benda yang mahal sekali, lu ada yang meraknya, ya, bahwa ini akan bisa rusak, tentu dia akan menjaga dan benar-benar. Dan pula iman kita, satu perkara yang akan merusak kita tidak jaga adalah kesyirikan. Maka jaga iman, dan bagaimana menjaganya adalah menghindari kesyirikan itu. Perlu mengenal apa saja bentuk dan hal-hal yang menyebabkan seseorang dalam kesyirikan tersebut. Baik. Dan pihak lain yang menunjukkan tentang batalnya amal yang melakukan kesyirikan itu adalah Allah SWT sebutkan, walau asyraku lahabita an makan ya'malun. Jika kalian berbuat syirik, kalau mereka berbuat syirik, kata Allah SWT, batallah semua amal yang mereka lakukan. Walau asyraku lahabita an makan ya'malun. Batal semua amal yang telah lakukan. Dan kepada Rasulullah SAW sendiri, itu Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, walaquhi ilaika walidina min qablika la'in asyrakta lahabitanna amaluk. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, sungguh batallah semua amalmu. Dan engkau akan menjadi termasuk orang yang merugi. Rasulullah SAW diberikan Allah, iya. Memang Rasulullah SAW orang yang maksum dari tuduhan kesyirikan. Para anbiya maksum dari segala dosa-dosa besar. Ya, tetapi, kenapa ayat ini tunjukkan kepada Rasulullah SAW? Agar umatnya tahu, seandainya, ya, seandainya, maka disebutkan walain asyrakta, kalau seandainya, ya, Rasulullah SAW, makhluk yang mulia, makhluk yang dicintai Allah SWT, hamba Allah yang paling mulia, si Allah SWT, walaupun dia dicintai pun mulia, kalau seandainya melakukan kesyirikan, batal semua amalannya. Ya, karena ada sebagian orang kan, kepada guru-gurunya, kepada apa pimpinan jamaahnya, ya, melihat gurunya berbuat berbagai bentuk penyimpangan dalam agama, dianggap itu sudah lepas dari kendali syariat. Dia sudah di atas syariat, dia sudah bebas dalam melakukan berbagai bentuk penyimpangan karena dia sudah sampai pada hakikat. Ini suatu hal yang sangat bahaya bagi seorang mukmin, ya. Maka pemahaman ini perlu kita luruskan. Jadi oleh sebab itu perlu diketahui, ini perlu pelajari, ya, tentang kesyirikan itu. Rasul saja seandainya yang begitu mulia si Allah SWT, kalaupun dia, jadi jangan ada pengecualian, oh wali jatuh kesyirikan, enggak, itu sudah di atas level, enggak, gitu. Rasulullah saja disebutkan Allah SWT seandainya, ya, walaupun, dan pastinya Rasulullah SWT adalah orang yang maksum dari kesyirikan. Karena para anbiya maksum dari segala dosa besar. Baik. Kemudian perbuatan, ya, berbuat kesyirikan sebuah orang yang telah benar-benar, ya, apa namanya itu, tanaqqusan lirabbil alamin, betul-betul telah apa namanya menghina, penghina terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Maqalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka berkata, mereka saling berselisih. Tala in kunna la fi dhalalin mubin. Jadi ketika mereka orang musyrikin itu di dalam neraka jahannam, saling bantah-membantah, ya. Waqalu wa hum fiha yahtasimun. Ya, mereka berkata dan mereka dalam neraka itu saling berbantah-bantah, saling apa namanya menghujat. Tallahi inna kunna la fi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh kami telah berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Id nusawwiku birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Ya, ini kata-kata syirik ini nusawwikum, menyamakan Allah dengan ya, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya lain dari kesyirikan, tapi ringkasnya tadi sudah kita dapat simpulkan. Pertama apa? Ya, dia merupakan apa namanya? Dia pelakunya tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya tidak akan apa terima amalnya, ya. Maka dalam hadis lain juga Rasulullah SAW ada sebuah hadis kutsi, man amila amal asyraka fi ima'i ghairi taraktu syirka. Orang melakukan sebuah amalan yang menggabung antara aku dan selain aku dalam amal itu dan niatnya dalam rencananya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan aku tinggalkan dia dari kesyirikan. Jadi pertama apa? Yaitu tidak akan dapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya mati dalam keadaan syirik. Yang kedua apa? Akan menyebabkan semua amalan pelakunya akan batal, hilang. Yang ketiga apa? Pelakunya akan kekal dalam neraka, ya. Yang keempat, dia merupakan dosa yang amat besar, ya, merupakan kezaliman yang amat besar. Yang kelima adalah merupakan telah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Itu berapa bahaya kesyirikan. Walaupun masih banyak poin-poin lain dari bahaya kesyirikan. Nah, ini di antara yang dapat kita jelaskan ya dalam kesempatan ini. Kemudian sebab wukuk. Nah, ini yang perlu. Sebab-sebab yang menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Sebab-sebab membuat orang terjerumus ke dalam kesyirikan. Apa yang menyebabkan orang itu terjerumus ke dalam kesyirikan? Baik. Sesungguhnya inna asal syirki wa sababi wuku'ihi fi bani Adam. Sesungguhnya dasar kesyirikan dan sebab terjadinya kesyirikan di tengah anak Adam huwa dzunub fis salihin, yaitu berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh, berlebihan dalam memuliakan orang soleh. Ya, ini salah satu penyebab yang menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Contoh sebagian orang meminta-minta ke kuburan soleh, beristighosah dengan orang soleh itu. Ya, meminta keperluan-keperluan hidup pada orang soleh itu ketika kuburannya, dan ini bentuknya, dan ini dilakukan oleh awal kesyirikan itu gitu. Kenapa? Karena mereka asumsi mereka orang soleh kalau sudah meninggal pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada mereka dan mereka memintakan apa yang kita minta kepada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada transfer ya melewat mereka doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah perbuatan yang awal menyebabkan orang terjerumus ke dalam kesyirikan, yaitu al-ghulub bis-salihin. Apa bentuk ghulub bis-salihin? Bahasa sekali menggambarnya, melukisnya, ya kan, itu awalnya itu. Lama-lama lukisan itu menjadi suatu hal yang dikeramatkan, ya, dan seterusnya. Nah, yaitu pertama penyebab kesyirikan itu adalah al-ghulu fis salihin al-mu'azzamin, yaitu berlebih-lebihan dalam menghormati orang soleh yang dihormati. Wa tajawuzul haddi fi itra'ihim, melampaui batas di dalam memuji mereka wa madhihim, menyanjung mereka wasana ilaihim, ya, memuja dan memuji mereka. Berlebihan dalam memuja memuji juga enggak boleh. Ya, berlebihan dalam memuja memuji. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul la tadharunna aliyatakum. Dan orang-orang musyrikin dari umat Nabi Nuh itu berkata, jangan kalian meninggalkan tuan-tuan kalian. Wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghuts wa ya'uq nasra. Jangan kalian tinggalkan sama sekali Tuhan Hud, Tuhan Suga, Tuhan Yaghuts, Tuhan Ya'uq wa Nasra. Kemudian kata Allah, wa qad adlu katsiran wa la tajid dhalimin dalala. Sungguh mereka telah banyak menyesatkan, ya. Setan telah banyak menyesatkan dengan cara begitu. Ya, wa qad adlu katsiran wa la tajid dhalimin illa dalala. Tidaklah bertambah kecuali semakin menambah kesesatan terhadap orang zalim itu. Sebenarnya juga kan dalam Bukhari bahwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini nama orang saleh ini, itu Wudda, Suwa'a, wa Yaghuts, wa Ya'uq, wa Nasra ini. Fa hadhihi asma' rijal salihin, rijalun, fa hadhihi asma' rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Lamma matu, tatkala mereka meninggal, ja'alu lahu asnaman ala suwarihim wa sammauha bi asma'ihim. Jadi buat patung seperti bentuk ka, lalu menamakan patung itu dengan nama mereka. Qasidi madalika, tujuannya adalah untuk menghormati dan menghargai mereka. Jadi cara menghargai para pelawan, para orang soleh, para tokoh, bukan membuat patungnya. Karena itu merupakan wasilah yang bisa menjerumuskan ya, orang dalam kesyirikan. Tapi gimana menghargai mereka? Yaitu mengamalkan ilmu yang mereka wariskan. Contoh akhlak mereka, contoh ibadah mereka, contoh kedermawan mereka. Bukan meminta kepada mereka. Ya, nah. Jadi awal terjadi kesyirikan itu adalah, penyebab pertama adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, berlebih-lebihan dalam mengagungkan tokoh. Nah, maka ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, dibuatkan patung-patungnya dalam bentuk mereka, kemudian makan nama mereka. Tujuannya adalah untuk menghormati dan hargai jasa mereka. Nah, kemudian dan teringatnya selalu pesan-pesan mereka tadzikirim. Betul kurfatlihim, juga ingat akan keunian dan kalimat mereka yang mulia, apa? Keutamaan kemuliaan mereka. Ila an ala bihim al-amr, sampai ya perkara itu mereka menyembah patung-patung yang tadi. Nah. Wa syahadu li hadza ma ru'ya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalil membuktikan ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Suratul Awsan allati kana fi qaumi Nuh." Jadi berhala-hala ada pada masa kaum Nabi Nuh itu di tengah kaum Arab, ya. Setelah itu, jadi setelah itu berhala-berhala yang ada di kaum Nabi Nuh pindah ke bangsa Arab. Adapun wud, pakana kalbin, itu adalah berhalanya suku suku kalb bidaumati jandal. Adapun suwa adalah berhalanya untuk kabila atau suku Huzail. Adapun Yaghus adalah limurat, ya, ada satu suku murat. Kemudian summa libani ghatif, juga bagi suku ghatif di Juf di dekat Saba. Wa ma ya'uq fakana li Hamdan, itu Tuhan Ya'uq ni, ya. Berhala Ya'uq ini adalah didapati di suku Hamdan. Wa ama Nasr fakana li Himyar li ahli al-Qira. Ini ada suku Himyar. Asma'u rijal salihin min qaumi Nuh. Ini nama-nama orang saleh di masa kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, kata Ibn Abbas, tatkala mereka semua meninggal, awha syaitan ila qaumihim, setan membisikkan kepada kaumnya, an yunsabu ila majalisihim, untuk dibuat patung-patung di tempat-tempat duduk mereka atau majelis-majelis mereka, allati kanu yajlisuna Di mana dibuatlah patung di tempat-tempat duduk mereka, ya, di mana biasanya duduk. Lalu menamakan patung-patung dan berhala dengan nama mereka. Ya, fa fa'alu falam tu'bad. Ini bisikan setan. Kemudian setelah dilakukan, belum disembah. Hatta idza halaka, sampai setelah generasi yang tadi awal membuat patung itu hanya bertujuan untuk menghormati menghargai jasa mereka, tatkala mereka para budak pada meninggal, wasikhal ilm, kemudian ilmu pun sudah kurang, ya, obidat, ketika itu berhala tadi yang ada di kaum Nabi Nuh disembah. Pelan-pelan memang setan itu menyesatkan. Dalilnya sama dengan kebanyakan dari orang ingin mengangkat jasa mereka, penghargaan untuk mereka. Ini sudah salah banget kita cara menghormati. Menghormati para pelawan itu dengan cara apa? Melanjutkan perjuangan mereka. Bagaimana perjuangan mereka agar bangsa ini sejahtera? Bagaimana mereka ini merdeka lahir dan batin? Bukan hanya lahir aja. Bendera ya masih bendera kita. Lambang negara masih lambang negara kita. Dasar negara masih dasar negara kita. Tapi hakikat yang berjalan dalam sistem pemerintahan, dalam sistem ekonomi, dalam sistem politik, dalam sistem pendidikan, apakah benar-benar ya melanjutkan rencana dan usaha perjuangan para pejuang bangsa ini? Ini pertanyaan besar. Jadi menghargai para pawan bukan sekedar apa? Dengan membuat patung mereka di tengah-tengah kota, ya, bukan. Itu tidaklah cukup, bahkan itu satu perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Membuat patung karena akhir-akhir nanti akan mendekatkan jatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Diwakilkan Jarir Tabari dari Muhammad bin Qais ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadhurunna alihatakum. Mereka orang-orang musyrik di kaum itu berkata, jangan kalian mau meninggalkan sedikit pun tuan-tuan kalian yang kalian sembah. Yaitu Muhammad bin Qais mengatakan qauman salihin min bani Adam. Ini adalah nama-nama tuan-tuan mereka itu adalah orang-orang saleh dari bani Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim. Yaitu mereka punya pengikut-pengikut yang menjadikan mereka sebagai kudwa. Falamma ra'atu qala ashabum takala. Mereka orang saleh itu meninggal, berkatalah murid-muridnya tadi, ya, alladzina kanu yaqtaduna bihim, yang dulu belajar sama mereka, ya. Law sawarnahum kana ashwaq lana ilal ibadah. Jadi alasannya apa? Gimana kalau kita buat fotonya atau patungnya? Agar apa? Kita lebih rajin lagi untuk beribadah seperti mereka rajin beribadah. Nah, gitu. Jadi, tujuannya awal apa? Agar rajin beribadah sebagaimana mereka rajin beribadah. Ini di antara tujuannya. Ya, di antara tujuannya adalah mengingatkan tentang kerajinan mereka dalam beribadah. Nah, itu tujuan awal itu ingin membuat patung-patung tersebut. Kemudian idza dzakarnahum, ya, aswaqna mana kana aswaq lana ila al-ibadah idza dzakarnahum. Jadi kita melihat patung-patung mereka, kita akan semakin rindu untuk beribadah, teringat bagaimana nasihat-nasihat mereka. Nah. Fasawaruhum takala itu mereka membuat fotonya atau patung-patungnya. Falamma matu wa jaa'a akharuna, takala generasi yang tadi membuat patung-patung itu sudah paham meninggal, datang generasi berikutnya. Dabba ilaihim iblis. Maka iblis secara pelan-pelan ya menyesatkan mereka. Faqala, lalu iblis berikan masukan kepada generasi yang kedua ini yang tidak jelaslah, tidak mengetahui alasan nenek moyang mereka membuat patung-patung tersebut. Tapi iblis membisikkan kepada mereka, inna makanu ya'budunahum. Dulu nenek-nenek kalian itu menyembah patung-patung ini. Wa bihim yaskun, ya. Dan dengan ini pula kami mereka meminta hujan. Yaskun al-matar. Ya, mereka minta hujan. Minta hujan, tak turun hujan, minta ke patung ini. Fa'abaduhum. Jadi atas instruksi, nasihat, masukan dari iblis tadilah, akhirnya mereka minta-minta ke patung tersebut. Wa jama'u baina fitnataini. Dan ini mereka telah mengumpulkan dua bentuk fitnah. Yang pertama adalah al-uquf inda kuburihim. Fitnah yang pertama adalah yaitu beribadah di kubur-kuburan mereka. Yang kedua adalah fitnah kedua adalah taswir suwarihim wa nasbuha fi majlisihim, yaitu membuat patung-patung dan foto-foto mereka lalu meletakkannya di tempat-tempat majlis mereka yang biasa mereka duduk di situ. Wa julus ilaiha. Kemudian orang-orang yang pengikut-pengikutnya setelahnya duduk di dekat patung-patung itu meminta kebutuhan mereka. Fabiha waqa'a syirkun li awwali marratin fi tarikhil bashariyah. Ini adalah awal terjadi kesyirikan dalam sejarah umat manusia, ya. Fa huma a'zamu sabilis syirk. Maka keduanya itu adalah sebesar-besar jalan yang membawa kepada kesyirikan. Fi zamani wa makan, dalam setiap waktu dan tempat. Apa itu ghulu fis salihin? Untuk ulunya tadi adalah beribadah di kuburan mereka, ya, atau membuat patung-patung mereka lalu meminta-minta kepada patung tersebut, mengkeramatkannya dan sebagainya. Nah, itu tentang apa? Salah satu penyebab terpenting adalah, ya, yang banyak menjerumuskan orang jatuh ke dalam kesyirikan itu adalah apa? Al-ghulu fis salihin. Berlebih-lebihan dalam memuliakan, menghormati, menghargai para orang-orang soleh. Yang menghargai orang soleh, jadi maksudnya berlebih-lebihan. Bukan larangan menghormati, menghargai orang soleh. Bukan dilarang. Yang maksudnya lebihan, sehingga sampai pada tingkat ghulu atau menyamakan, ya, orang-orang soleh itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya adalah bentuk-bentuk syirik, pembagian syirik, ya, macam-macam syirik. Macam-macam syirik, ya. Syirik secara umum itu dibagi dua, syirkun akbar wa syirkun asghar. Ya. ada dua. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah yang tadi efek akibatnya, konsekuensi yang telah tersebutkan, membuat pelakunya ke dalam neraka, membuat amal pelakunya tidak akan pernah diterima, membuat pelakunya apa telah berbuat kezaliman yang amat besar, yang membuat pelakunya tidak akan pernah dapat ampunan, ya, membuat pelakunya telah melakukan sebuah perbuatan mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah asghar adalah syirik kecil ini adalah salah satu jalan yang bisa mengantar kepada syirik yang besar, ya, syirkun akbar. Tetapi orang yang melakukan syirik kecil ini tidaklah kekal dalam neraka, tidaklah membatalkan semua amalnya, hanya membatalkan amal yang terdapat padanya syirik kecil saja. Ya, makanya syirik dalam ibadah, riya dalam ibadah, zakat, dalam sedekah, ya, sedekah saja tidak membatalkan solatnya. Tapi kalau syirkun akbar, kalau syirik dalam doa saja membatalkan ibadah, apa pahala haji, membatalkan ibadah hajinya, pahala hajinya, pahala solatnya, pahala zakat, jihadnya semuanya. Walau hanya berbuat syirik dalam satu bentuk ibadah, ini syirkun akbar. Kalau syirkun asghar, ya, dia riya dalam satu solat tidak membatalkan solat-solatnya yang lain. Dia riya dalam satu rakaat tidak membatalkan semua rakaat solatnya. Nah itu. Jadi syirkun asghar itu hanya membatalkan amal yang terdapat padanya syirik tersebut. Nah, baik. Syirik akbar itu adalah yaitu mengambil tandingan bersama Allah untuk disembah. Seperti menyembah Allah SWT. Itu ibadah. Dan ini adalah menyebarkan suara dari agama Islam. Menyebarkan terhapusnya seluruh amalan yang dia lakukan di dunia tidak dibalasi oleh Allah SWT. Dan pelakunya apabila meninggal adalah dikekal dalam neraka. Ya. Yang selama-lamanya, dan dia dalam neraka itu tidak mati juga tidak hidup. Walakfa'amin anhu min azab. Juga tidak akan diringankan azabnya darinya. Nah, sekarang kita bentuk-bentuk dari syirkun akbar itu apa? Kalau tadi pembagian syirik, sekarang bentuk-bentuk dari syirkun akbar. Apa saja bentuknya? Pertama adalah syirkun akbar. Bentuk yang pertama adalah, ya, syirik besar ini terbagi pada empat macam. Syirkun dakwah. Syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Yaitu bahwa doa adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Dan inti dari ibadah. Sebenarnya Rasulullah sebutkan merupakan inti dari ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ini hadis Hasan maknanya. Maknanya dihasan oleh ulama. Tapi lafaz yang lebih sahih dan isnadnya adalah ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Jika ada orang mengatakan meminta-minta ke kuburan itu bukan ibadah, maka dia telah membuat sebuah penyimpangan dalam pengertian ibadah. Rasulullah menyebutkan ad-du'a wal ibadah itu adalah ibadah. Baik. Dia adalah merupakan intisari ibadah. Sebenarnya Rasulullah sebutkan dalam sabdanya ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Hadis ini bukan Imam Ahmad, Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasanun sahih. Dan juga Allah SWT menunjukkan bahwa doa adalah ibadah, yaitu diperintahkan Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berfirman Rabb kalian, ud'uni. Berdoalah kepadaku, astajib lakum. Serulah aku, astajib lakum, aku akan jawab. Ya, permohonan kalian. Aku akan berikan permintaan kalian. Innal ladzina istakbiruna 'ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, kata Allah. Ini setelah menyebutkan ud'uni astajib lakum, datang menunjukkan bahwa itu adalah ibadah, doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya orang yang sombong dalam berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala an ibadati, bukan ibadah, sayadkhulu jahannama dakhiri, dia akan dimasukkan dalam neraka dalam keadaan hina. Ini waqalat ud'uni, serulah aku, kata Allah SWT, ya, memohonlah kepadaku, astajib lakum, aku akan jawab permohonan kalian, kata Allah SWT. Kemudian orang-orang yang sombong dalam beribadah, apa dimaksud ini? Di antara doa, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa syirik dalam doa adalah merupakan syirkun akbar. Tatkala doa merupakan ibadah, maka orang yang memalingkan doa itu kepada seorang merupakan kesyirikan. Seperti orang meminta kepada nabi atau malaikat atau wali atau kubur atau batu dan lain sebagainya, pohon, sungai, kayu, keris, ya, dan lain demikian dari makhluk, maka ini adalah musyrikun kafir. Orang mengikuti itu adalah buat kesyirikan dan dia melakukan kekufuran dan pelaku adalah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa may yad'u ma'a Allah ilahan akhar, orang yang meminta kepada Allah Tuhan yang lain, ya, dia seru bersama Allah Tuhan yang lain dalam doanya, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar, orang meminta kepada Tuhan lain bersama Allah, jadi dia Allah juga diminta oleh dia. Kemudian sesekali juga minta ke kuburan, sekali datang pula ke kuburan, sekali minta juga ke lurah, sekali minta juga ke pohon dan sebagainya. Nah, dia juga berdoa kepada Allah, maka disebutkan sesungguhnya orang yang berdoa bersama Allah menjeru beribadah kepada Allah, ya, memang ilahan akhir disama bersamaan dengan beribadah kepada Allah ada Tuhan lain yang dia seru, la burhana lahu yang tidak la burhana bihi yang tidak ada keterangan baginya dengan hal itu, fa inna hisabahu inda rabbihi, sesungguhnya balasannya tunggu nanti di sisi Rabb-nya, fa innahu la yuflihul kafirun, sungguh tidak akan pernah menang beruntung orang-orang yang kafir. Dalilnya ini ada namanya ilmu munasabat baina awal ayat wa akhir ayat. Awal ayat disebutkan wa may yam Allah ilahan akhar, sungguh orang-orang yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Nah, lalu perbuatan itu apa? Innahu la yuflihul kafirun, itu perbuatan orang kafir. Karena syirik adalah bagian dari kekufuran. Nah, orang melakukan itu adalah sungguh dia melakukan kekufuran dan kafir. Di antara dalil lain menunjukkan bahwa doa adalah ibadah adalah bahwa memalingkan doa itu kepada Allah merupakan syirik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza aqibu fi fulki da'allahu mukhlishal din." Tatkala mereka menaiki bahtera di tengah lautan, mereka benar-benar doa hanya kepada Allah semata. "Falamma najja ilal bayyidhum syirikun." Tatkala mereka diselamatkan Allah ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kondisi orang musyrikin bahwa mereka itu ya mempertukukan Allah dalam kondisi senang dan ikhlas dalam berdoa kepada Allah dalam kondisi sulit dan bahaya. Ketika mereka di tengah lautan menghadapi gelombang besar, ombak besar, badai, ya, kemudian mereka takut tenggelam, mereka berdoa seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka kembali daratan senang jauh dari bahaya, mereka kembali berbuat syirik. Nah, ini pertimbangannya apa? Di sini perbahasan apa? Bahwa disebutkan orang-orang musyrik kalau begitu dia syirik ini dalam kondisi-kondisi yang sangat bahagia, tenang-tenang saja berbuat syirik. Kalau bahaya, mereka tinggalkan Tuhan. Mereka ikhlas beribadah kepada Allah. Dan mereka dalam keadaan bahaya, keadaan susah, mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang berbuat syirik dalam segala kondisi, baik susah maupun senang? Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang kedua adalah syirikun niyyah wal iradah wal qasd, yaitu syirik dalam niat, keinginan dan kehendak. Contohnya apa? Bahwa seorang berniat dengan amalnya dunia. Berniat dengan amalnya dunia. Atau riya atau sum'ah. Ya. Iradatu kulliyatin, apa namanya? Taib. Dan ini adalah keinginan seperti ini adalah ka ahli nifaq khullas. Ini adalah ya kehendak-kehendak. Iradatun kulliyah. Yaitu keinginan yang sempurna ya bagi orang-orang yang munafik, yang murni-murni munafik ya, dan mereka dalam beribadah itu tidak pernah tujuannya untuk mencari wajah Allah, lam yusbiha wajah Allah, dan tidak pernah tujuannya untuk menjadi kebahagiaan akhirat. Dan ini adalah orang musyrik dan syirik yang besar, yang belah hanya tujuannya untuk berbuat apa namanya amal itu adalah mencari dunia. Dalilnya mana? Surat Hud ayat 15-16, man kana yuridu al-hayata wa zinataha wa fi ilaiha amalan wa fiha hum fiha la yukhasun. Orang-orang menginginkan ya kehidupan dunia dan perhiasannya ya dari amal-amalnya ya. Wa fi ilaiha amalan, Allah akan balasi untuk mereka amalan mereka di dunia itu, hum fiha la yukhasun, mereka dirugikan ya terhadap balasan duniawinya. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi bagi mereka tidak kala tidak ada kecuali neraka. Ya, wahai masana ufiha, barau semua amalan mereka lakukan di dunia itu, wabatul makan memang sungguh kebatilan apa yang telah mereka lakukan. Ini dalil menunjukkan tentang apa? Bahwa orang yang mencari dunia dengan amal solehnya itu adalah orang jatuh dalam sebuah kesyirikan. Tetapi boleh tak kita minta kebahagiaan dunia akhirat? Yang dimaksudnya niat beramal soleh. Kalau memohon dalam doa itu berbeda, meminta dalam doa agar diberi kebahagiaan dunia akhirat enggak salah. Maka Allah ajarkan kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan ya. Di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan. Boleh kita. Dalam doa. Tapi kalau amal tujuannya bukan untuk mencari dunia. Wa hadha nau' min syirki daqiqul amr balighul khutura. Bentuk kesyirikan ini adalah hal yang sangat halus, ya, hal yang sangat daqiq, hal yang sangat apa namanya? Sulit seseorang tandarinya. Yang sangat berbahaya sekali. Yang ketiga adalah syirkut ta'ah. Yusyirik dalam ketaatan. Siapa mentaat kepada makhluk dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, taat kepada makhluk dalam menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan itu diyakini oleh dia dari hatinya, bahwa dia meyakini betul boleh seseorang untuk menghalalkan atau mengharamkan, ya, wa yusawwighu li'ahu wa li'irihi, dan membolehkan, ya, perbuatan itu baginya dan lainnya, ta'atu fi dzalika ma'ilmiya bi al-mukhalifiddin, ya, dia melakukan ketaatan seperti itu dan dia tahu bahwa itu adalah menyalahi agama Islam, maka sungguh dia telah menjadikan orang-orang yang buat aturan-aturan yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal itu telah melakukan sebuah kesyirikan dalam ketaatan, ya, yang dia sadar itu sudah jelas melanggar Al-Quran dan Sunnah. Baik. Dan dia telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah, ya, dan jatuh dalam kesyirikan yang akbar, syirik akbar. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Taubah ayat 31. Ittakhadh barun wa rahban arbaba min dunillah wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan, ya, ulama dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apa maksud tuhan-tuhan selain Allah? Itu dalam sisi apa tadi? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, maksud sini siapa? Ulama-ulama Yahudi dan Nasrani yang mereka di dalam fatwa-fatwanya, dalam ajarannya kadang-kadang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Taurat atau mengharamkan yang dihalalkan Taurat. Nah, ini ketika mereka mentaati seperti itu dan itu mereka tahu menyimpang dari Al-Quran jika di tengah umat Islam, maka itu sungguh telah mengangkat ulama-ulamanya tandingan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu merupakan kesyirikan. Ya. Nah, menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan selain Allah, ini perbuatan orang-orang Yahudi sebagai cegahan kepada orang beriman, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tingkah laku mereka ini. Dan juga Isa bin Maryam menjadi ketuhan sembahan, ya. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah ilahan wahidan, tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada yang mereka disembah kecuali dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Baik. Penjelasan ayat ini tidak ada hal yang bermasalah. Mentaati ulama, orang-orang saleh dalam hal yang maksiat, artinya dalam mengganti hukum Allah, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya. La du'a'u iyahum, ya, la du'a'uhum im kama fasara Nabi SAW. Ini yang maksud di sini adalah bukan berarti yang untuk pertama tadi, bukan berarti orang-orang saleh itu mengajak agar berdoa meminta kepada mereka setelah mereka meninggal, tidak. Sebenarnya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Adi bin Hatim, ketika Adi bin Hatim, yaitu berkata kepada Rasulullah SAW, ya, lasna na'buduhum, kami tidak pernah menyembah mereka, ya Rasulullah. Jadi ketika Rasul membacakan ayat ini, mereka telah menjadikan ulama dan orang-orang saleh mereka sebagai tuhan selain Allah, dan juga Isa dan Maryam. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, ya, kami tidak pernah menyembah mereka, ya Allah, Rasulullah, ya, lasna na'buduhum. Lalu Rasul menjelaskan kepadanya bahwa ibadah rum itu apa, bentuk menyembah mereka itu apa, mentaati mereka dalam maksiat, ya, dalam mengganti hukum Allah. Ya, faqala alaysa yuharimuna, maka Rasul mengatakan, alaysa yuharimuna ma halallah, bukankah mereka telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, fatuharimunahu, lalu kalian ikut mengharamkannya, wahilluna ma haramallah, fatuhillunahu, dan mereka menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kalian juga menghalalkannya. Qala bala, kata Adi bin Hatim, oh iya begitu, itaat mereka itu. Jadi pertama dia gambarkan itu bukan ibadah, ya, tidak termasuk bagian dari ibadah. Lalu Rasul mengatakan, apa bentuk dari sini adalah mentaati apa yang mereka mengotaati hukum Allah dalam menghalalkan mengharamkan sesuatu yang dari pikiran mereka sendiri, ya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Baik. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian mentaati bila mereka mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu? Kata Rasulullah kepada Adi, iya Rasulullah. Nah, itulah paket petel kami beratum. Itulah mereka. Hadis wakil Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi dan juga orang dalam Mu'jamul Kabir. Baik. Yang keempat dari bentuk kesyirikan adalah itu syirkul mahabbah. Syirik dalam mencintai. Ya. Yang dimaksud adalah cinta ibadah. Mahabbatu ubudiyah mustazima lil ijlal wa ta'dhibi, itu bentuk cinta penghambaan yang dimelazimkan pengagungan, penghormatan dan kehinaan tunduk lati la tamri ila lillahi wahda, yang tidak pantas kecuali kepada Allah SWT, yang tiada sekutu lainnya. Maka apakah ketika orang tua itu mencintai seorang anaknya? Tidak. Mencintai seorang anak jatuhkan kirikan? Tidak. Jadi maksud ini apa? Apabila cinta itu yang ibadah, apa bentuk-bentuk cinta yang ibadah itu adalah ada dalam rasa cinta itu, pertama nilai-nilai pengagungan terhadap yang dicintainya, kedua ada nilai merasa kehinaan diri di hadapan yang dicintainya atau di, ya, dicintainya, yang semua itu tidaklah pantas kecuali bagi Allah SWT. Seorang orang tua mencintai anaknya tapi dia tidak menghinakan dirinya. Seorang anak mencintai orang tuanya juga tidak menghinakan dirinya. Ya, apabila rasa cinta taat dan tunduk diiringi dengan rasa cinta, ya, dan mahabbah, ya, dan nilai oleh rasa raja wal khauf, takut dan harap, maka itu adalah jadi ibadah dia rasa cinta tadi. Seorang cinta istri tidak syirik, ya. Itu namanya cinta al mahabbah tabi'iyah. Cuman bisa jatuh kepada yang haram atau bahkan bisa kepada yang syirik juga bila demi cinta kepada istri, ya, terpaksa melakukan perbuatan yang haram. Itu haram. Tapi kalau menghalalkan, ya, mentaati dalam hal tahlil wa tahrim, maka ini sampai pada tingkat syirkun akbar. Taib. Bentuk berikutnya adalah yaitu bentuk kedua dari kesyirikan adalah syirkun asghar. Yaitu apa pengertian syirik asghar itu? Ada segala hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirik yang lebih besar, syirkun akbar, atau jalan atau tindakan yang akan dapat menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar, itu disebut syirkun asghar. Ya. Atau yang disebut dalam nusus, ya, menyamakan syirik tapi tidak sampai pada syirik besar. Nah, wa huwa fi hayatil amal, dan ini terjadi dalam sisi amal atau perkataan lisan. Nah, itu terjadi perkataan lisan. Sebenarnya perkataan lisan umpamanya perkataan sebagai ketika Rasulullah SAW di orang-orang ini mengatakan kalian telah mempersekutukan Allah dengan Muhammad. Insyaallah syah Muhammad yang makan telapak kehendak Allah dan Muhammad. Ini enggak boleh. Syirkul lisan. Atau bersumpah dengan makhluk, ini syirkul lisan, ya, akwal, ya. Maka wa hukmu tahtal masyiah hukmu mutarkib kabira. Hukum orang jatuh dalam syirik besar kecil ini hukumnya seperti orang melakukan dosa besar, yaitu tahtal masyiatillah, jika Allah kehendaki Allah ampuni, jika tidak Allah kehendaki maka dia sesuai dengan kadar dosanya. Namun dia tidak kekal dalam neraka, tidak buat dia batal semua, hilang semua amalannya, hapus semua amalannya, tidak, ya, dan juga tidak kekal dalam neraka, dan dia juga punya peluang ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari si ampunan berbeda, sebagian ulama dalam menjelaskan ini ada seperti Syekh Al-Saimin menyatakan termahal yang tidak diampuni melakukan syirik kecil itu dengan keumuman khusus, sedangkan Syekh dari Syekh Muhammad Al-Saimin adalah termasuk dosa yang diampuni walaupun tidak bertobat, ya, seperti dosa-dosa lainnya, termasuk dosa yang diampuni, maksudnya apa? Seperti dosa yang lainnya pelakunya tidak mutlak harus diazab, ya. Maka keumuman, karena Syekh Al-Saimin mengambil umum dari ayat-ayat, ya, ayat kesyirikan yang menjelaskan hal itu, maka dia bagian dari kesyirikan. Tapi pendapat ini tidak didukung oleh dalil lebih kuatnya, karena kalau seandainya kita katakan bahwa syirkun asghar masuk ke dalam ayat-ayat membuktikan batalnya amalan, tentu ini berbahaya. Karena dia sudah jelas bahwa syirkun asghar itu ada kaitan syirkun asghar ditambah namanya asghar. Maka dia hukum pelakunya adalah di bawah kehendak Allah seperti pelaku dosa besar. Ya, baik. Contoh-contoh dari syirkun asghar ini apa saja? Contoh-contoh dari syirik kecil ini apa saja? Lalu tadi sudah kita contohkan syirik besar, juga syirik kecil itu apa? Syirik kecil apa aja contohnya? Itu yasir riya, riya yang sedikit, yang enggak banyak. Yang ini diriwayatkan Imam Ahmad, dalilnya adalah dalil daripada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, inna akhwafa, ya, inna akhwafa ma khawfu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku cemaskan terhadap kalian itu, khawatirkan adalah syirik yang kecil, bukan syirik besar. Ya, kenapa? Wama qalu wa syirkul asghar ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, apa syirik kecil ya Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, arya, yaitu riya. Yaqulu ta'ala yaumil qiyamah, Allah akan berkata pada kiamat, idza jaza an-nasa bi'amalin, bila Allah telah balas setiap manusia dengan amalnya, maka Allah katakan pada orang berbuat riya itu, idza mulilikum turauna fi dunya, minta pahala kalian kepada orang-orang yang kalian dulu berbuat riya kepadanya di dunia. Fanzuru hal tajiduna inda mustiya, lihatlah apakah kalian akan mendapat balas dari orang-orang yang kalian beria kepadanya. Kita beria kepada orang tua kah, pada siapapun, ke guru, apa, bos, atasan, kita berbuat riya, apakah dia akan memberi kita pahala di akhirat kelak? Enggak mungkin. Hanya Allah memberi kita. Maka kenapa kita riya kepada dia? Ya kan? Nah, kalau di akhirat orang yang riya kepada siapa yang dia riya, maka dia disuruh nyebut pahala kepada orang yang dia riya kepada itu. Riya kepada istrinya, riya kepada suaminya, merasul minta pahala sama suaminya. Riya kepada mertuanya, minta pahala kepada mertuanya. Itu dipintakan Allah di akhirat, balasan bagi orang berbuat riya itu. Allah tidak akan berikan pahala pada dia. Baik. Di antara contoh lain adalah orang mengatakan ungkapannya Masya Allah wa syi'ta, telah berkehendak Allah dan kamu. Nah, ini menggabung enggak boleh. Dan perkataan dan. Tapi kalau semua boleh, telah berkehendak Allah kemudian Anda, kemudian kamu boleh. Dan ini diriwayatkan Abu Dawud, tidak boleh makan kata-kata waw. Masya Allah wa syi'ta, yaitu telah berkehendak Allah dan kamu. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sunannya, dalam sunannya, kitab sunannya, dari Nabi SAW, la taqulu ma syaa syaa fulan, jangan kalian katakan telah berkehendak ya Allah dan si fulan, lakin qulu syaa Allahu tsumma syaa fulan, tapi katakanlah telah berkehendak Allah kemudian si fulan. Jadi ada namanya tsumma atau kemudian bahasa Indonesianya. Jadi boleh pakai kata-kata dan atau waw, ya, karena waw itu yaqtadi tasyrik, menyamakan ya antara Allah dengan makhluk, enggak boleh. Tapi kalau tsumma kemudian, berarti kehendak makhluk setelah kehendak Allah. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk syirikun asghar itu adalah laulallah wa pulan, kalau bukan karena Allah dan si pulan, mengatakan dan juga kalau bukan karena Allah si pulan. Nah, ini termasuk juga apa, syirik kecil ya, ungkapan ini kalau bukan karena dan si pulan. Atau mengatakan laulalbattu la atana lusus, atau dikatakan kalau bukan karena adanya ronda, kalau bukan karena adanya di sini angsa, tentu akan datanglah pencuri. Pokoknya kalau dulu orang jagain angsa, ya dikatakan kalau bukan karena angsa, kalau bukan karena anjing, sungguh kita akan kecilnya malam hari. Jadi gantungkan segala sesuatu kepada selain Allah SWT. Nah, ini bagian dari riya. Di laulal batta dia katakan, ya, kalau bukan karena sipulan, kalau bukan karena angsa, kalau bukan karena penjaga sapam, sungguh pencuri akan masuk ke rumah kita, dan lain sebagainya. Diriwayatkan Imam Abi Hatim dalam tafsir dari Ibnu Abbas anhuma, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alulai andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian jadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu dan kalian sudah tahu bahwa Allah itu tidak pantas disekutukan. Qal al-andad huwa syirku akhfa min dabim naml. Yaitu ini maksud dengan tani-tani adalah kesyirikan yang sangat halus dari langka semut di atas, yaitu batu hitam dalam suasana yang gelap. Suasana yang gelap. Wal ayyan taqula, yaitu bentuk dari satu sisi syirik apa namanya? Andad itu adalah mempersekutukan Allah, syirkul asghar itu adalah wallahi wa hayatu wa hayatika. Demi Allah dan demi hidupmu ya fulan. Oh, wa hayati atau demi hidup. Ini enggak boleh. Demi Allah dan demi hidupku dan demi hidupmu, ini syirik. Atau mengatakan demi Allah dan demi Muhammad, ini juga syirik. Bahwa itu hanya boleh dengan Allah semata, enggak boleh katakan demi Allah demi Muhammad, enggak, itu syirik itu. Ya, karenanya mulai di sini mulai dikatakan wallahi wa hayatika ya pul wa hayati. Dikatakan demi Allah, demi hidup dan hidupmu dan hidupku, enggak boleh. Wa taqul atau mengatakan laulal qalbi kulaibatun, ya, hadzal atalusus. Kalau bukan karena anjing ini, anjing kecil ini, sungguh datanglah atau ya dia sandarkan sesuatu kepada Allah, sungguh datanglah pencuri ke rumah kita. Laulal batu fidar latanalus, latalusul. Kalau bukan adanya angsa di rumah, tentu akan masuklah pencuri. Waqul rajul li ashabi, atau seseorang berkata kepada sahabatnya, Masya Allah syi'ta, telah berkehendak Allah dan kamu. Atau perkataan seseorang pada orang lain, laulallah wa pulan, kalau bukan kerana Allah dan sepulan. Ini bagian syirkun askar. Wa taj'al fiha fulanan, jangan engkau katakan, masukkan di situ fulan. Ada qulubihi syirkun. Ini semuanya masuk ke dalam ranah kesyirikan. Baik. Sedikit. Akhir ini perbedaan antara syirkun akbar, syirkun asgar. Itu yang kita sebutkan. Syirkun asgar, pelakunya tidak kekal dalam neraka. Syirkun akbar, pelakunya kekal dalam neraka. Syirkun asgar, pelakunya tidak diampuni dosanya. Punya peluang diampuni dosanya. Syirkun akbar tidak diampuni dosanya. Ini perbedaan-perbedaan antara syirkun akbar dan syirkun. Yang pertama adalah, bahwa syirik besar tidak akan diampuni bagi pelakunya kecuali dengan bertobat sebelum meninggal ya. Adapun syirik kecil adalah di bawah kehendak Allah. Yang kedua perbedaan adalah syirik besar adalah membatalkan seluruh amalan pelakunya, sedangkan syirik kecil pada tidak membatalkan kecuali amal yang terdapat di dalamnya, nilai-nilai syirik kecil tersebut. Yang ketiga adalah syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan syirik itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang keempat adalah syirik besar itu pelakunya kekal dalam neraka. Ya, diharamkan dia masuk surga. Sedangkan orang pelaku syirik kecil tidaklah, ya, demikian halnya, ya, makanya bagian dari dosa. Tetapi bukan berarti kita gampang-gampang melakukan syirik kecil. Ya, sebenarnya telah buka risiko tadi bahwa Allah SWT akan menyuruh orang tersebut untuk meminta pahalanya kepada orang yang beria kepadanya. Demikian, jumpa kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan berhubung kayaknya mungkin hari Sabtu kita libur dulu, insya Allah kita lanjut kepada hari Kamis yang depan. Berhubung mungkin teman-teman ada yang sibuk ya, mungkin ambil kurbannya dan seterusnya ya, karena itu merupakan hari tasyrik ya. Jika ada usulan daripada penyelenggara ikhwan dari BSI, silakan. Apakah tetap kita adakan kajian di hari Sabtu besok atau kita libur dulu sampai hari Kamis depan ya, saya persilakan. Jika usulan dari teman-teman ingin tetap, tidak apa-apa, tapi kalau libur dulu juga tidak apa-apa. Pembahasan yang akan datang adalah tentang Al-Kufr, yaitu pembagian kekufuran. Demikian, insyaAllah kita akan lanjutkan tentang pengertian kufur dan pembagiannya. Pengertian kufur dan pembagiannya. Baik, silakan. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab ya, untuk seperempat jam sebelum waktu berbuka. Silakan jika ada yang mau bertanya.